dalam benakku nama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiring dalam titian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silamku. Coba tuk melawan getir yang terus ku kejam, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi laju darah. Satu, apa yang ku keju sehangat pelukmu, selembut pelaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sehangat pelukmu. menjadi seperti